Hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu maqala qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam man satara musliman satarahu Allah yaumil qiyamah. Barang siapa yang menutupi keaiban seorang muslim, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menutupi keaiban orang tersebut pada hari kiamat nanti. Hadis Rawahul Bukhari. Ini dalil menunjukkan bahwa orang yang memandikan mayit itu harus amanah. Tidak boleh menyebarkan apabila ada aib terhadap si mayit. Nah. Dan diperbolehkan seorang suami untuk memandikan istrinya yang sudah meninggal. Dan juga kebalikannya, seorang istri perbolehkan untuk memandikan suaminya yang telah meninggal. Nah, sebagaimana pembahasan yang telah kita bahas. Qala hafidhahullahu ta'ala, kita teruskan kembali. Pembahasan kita masih dalam berkaitan tentang memandikan mayit. Qala hafidhahullahu ta'ala. والمرأة تغسلها النساء والأولى بتغسل المرأة الميتة ووصيتها فإن كانت أوصت أن تغسلها امرأة معينة. Dikatakanlah firman Allah Ta'ala bahwa wanita dibandingkan oleh wanita. Dan yang lebih utama dalam memandikan adalah apabila si mayit mewasiatkan bahwa yang memandikan adalah si fulana. Nah, maka didahulukan. Sebagaimana pembahasan pada kaum lelaki bahwa ar-rajul yaghsiluhu ar-rajul. Seorang lelaki dibandingkan oleh lelaki. Nah, dan yang afdal yaitu orang yang memahami fiqah, orang yang terpercaya, orang yang mengetahui hukum-hukum kefiah memandikan mayit. Naam. Toy. Wa qaddimat ala ghairiha idza kana fiha salahiyyatun lidhalik. Thumma ba'daha tatawalla taghsilaha al-qurba fal-qurba min nisa'iha. Dikatakan oleh hafizahullah ta'ala bakal didahulukan apabila si mayit tadi mewasiatkan bahwa yang memandikan adalah fulanah, maka didahulukan. Nah. Kemudian setelah itu, di dalam memandikan mayit, al-qurba fal-qurba min nisa'iha. Orang-orang yang terdekat. Nah. Kalau dari kaum lelaki, bahwa setelah wasiat, bahwa yang mewasiatkan, bahwa yang memandikan adalah abul mayit. Nah, begitu juga kaum wanita. Bahwa setelah wasiat, yang mewasiatkan si fulana, nah, maka kalau tidak mewasiatkan, maka memandikan adalah yang paling dekat, yaitu ibunya. Nah, kalau tidak ibunya, maka neneknya. Naam. Tayyib. Qala fal mar'atu tatawalla taghsilaha an-nisaa 'ala hadha at-tartib. Bahwa wanita di dalam memandikan mayit adalah para wanita 'ala hadha at-tartib. Tartibnya sebagaimana tartib yakni yang tadi kita sebutkan. Pertama wasiat, kedua ibunya, ketiga neneknya, nah, kemudian setelah itu saudaranya. Nah, lima kakaknya misalkan atau adiknya, fawajais. Qala warrajul yatawalla taghsilahu ar-rijal 'ala ma sabaqa. Bahwa lelaki yang memandikan adalah rijal, para laki yang sebagaimana yang telah kita sebutkan. Naam. Wa li kulli wahidin min az-zawjayn ghuslu sahibih. Dan suami istri seorang suami boleh memandikan istrinya. Dan kebalikannya, seorang suami, seorang istri bisa memandikan suaminya ketika suaminya meninggal. Nah, qala farajul lahu ayughassila zawjatahu wal mar'atu laha an tughassila zawjaha li'anna Aba Bakr radhiyallahu ta'ala anhu awsa an tughassilahu zawjatuhu. Nah, seorang lelaki baginya untuk memandikan istrinya ketika istrinya meninggal. Dan juga wanita, seorang istri memandikan suaminya ketika suaminya meninggal. Li'anna Aba Bakr, karena Abu Bakar Siddiq, dia mewasiatkan bahwa yang memandikan adalah istrinya. Nah, wali'anna Aliyan radhiyallahu ta'ala anhu ghassala Fatimah, dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, dia memandikan Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, ini juga dalil yang menunjukkan bahwa suami istri atau seorang istri pada suaminya diperbolehkan untuk memandikan jenazahnya. Nah, dan juga bahwa Jabir ibn Zaid, dia mewasiatkan kepada istrinya supaya memandikannya. Nah, para sahabat Nabi juga sama. Nah, dan Abu Bakar ketika akan wafat mewasiatkan supaya Asma binti Umais yang memandikannya. Nah, bahkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ketika Nabi sallallahu alaihi wa sallam kembali dari pemakaman jenazah di Baqi', nah, kemudian ketika Rasulullah SAW kembali dari pemakaman jenazah, sedang saya merasa kepala pening. Nah, lalu berkata bahwa kepalaku pening. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa sallam pun berkata bahwa kepalaku juga pening. Ini Aisyah kepalanya sedang sakit. Nabi sallallahu alaihi wasallam kepalanya juga sedang sakit. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa sallam mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa sekiranya apabila engkau meninggal sebelumku, maka aku akan memandikan engkau dan aku akan mengkafankan engkau dan aku akan menguburkan engkau. Nah, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan bahwa sekiranya aku dapat menghadapi apa yang telah aku belakangi dari urusan-urusanku, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiada dibandingkan melainkan oleh istrinya. Nah, ini juga dalil yang menunjukkan bahwa satu sama lain suami istri boleh untuk memandikan. Nah, karena suami istri itu tidak ada aurat satu dengan yang lain. Nah, qala hafidhahullah ta'ala. Tayyib. Wa li'anna 'Aliyan radhiyallahu ta'ala anhu ghassala Fatimah. Dan 'Ali bin Abi Thalib memandikan istrinya Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Wa warada mithl dhalik an ghairihima min as-sahabah. Dan juga terdapat dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dimandikan oleh istrinya, sebagaimana bahwa Jabir bin Zaid mewasiatkan kepada istrinya supaya memandikannya. Nah, qala wa li kulli min ar-rijal wan nisa ghaslu man lahu duna sab'i sinin dhakaran kana aw untha. Qala Ibn Mundhir rahimahullahu ta'ala ajma'a kullu man nahfadhu anhu min ahli al-'ilm ala anna al-mar'a tughassilu as-sabi as-saghir. Naam, ولأنه لا عورة له في الحياة فكذا بعد الموت، ولأن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غسله النساء. نعم. Dan Syekh Saleh mengatakan walikulli min ar-rijal wan nisa, bahwa kaum lelaki ataupun kaum wanita ghaslu man lahu duna sab'i sinin dzakaran kana aw unta, diperbolehkan untuk memandikan anak-anak yang di sana umurnya kurang dari 7 tahun, baik lelaki ataupun wanita. Dan berkata Ibnu Mundhir rahimahullah taala, ajma' kullu man nahfalu anhu min ahli al-'ilm ala anna al-mar'ah tughassilu as-sabi as-saghir. Ijma' bahwa dari para ulama bahwa wanita perbolehkan untuk memandikan anak-anak yang masih kecil. Naam. لماذا؟ لأنه لا عورة له في الحياة فكذا بعد الموت. Karena di sana tidak ada aurat ketika al-haya, karena masih kecil. Nah, masih kurang dari 7 tahun. فكذا بعد الموت, begitu juga ketika meninggal. Ketika masa hidupnya di sana la عورة له, begitu juga بعد الموت. Dan Ibrahim dan Ibrahim anak Nabi sallallahu alaihi wasallam dimandikan an-nisa. Nah, sehingga apabila ada anak kecil yang meninggal kurang umurnya dari 7 tahun, diperbolehkan dimandikan oleh lelaki, kaum rijal ataupun an-nisa, boleh. Nah. Qala wa laysa li imra'atin ghusl ibni sab'i sinin fa akthar wa la li rajulin ghusl ibnati sab'i sinin fa akthar. Dan seorang wanita itu tidak boleh untuk memandikan anak yang di mana umurnya lebih dari 7 tahun. Nah, seorang wanita tidak boleh memandikan anak laki-laki yang umurnya lebih dari 7 tahun. Wala li rajulin, dan juga seorang lelaki tidak boleh memandikan anak kecil perempuan yang umurnya lebih dari 7 tahun. Naam. Qala. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Insyaallah taala kita teruskan kembali pada pertemuan berikutnya insyaallah taala.